Dia nak guna duit insurans bukan Islam. Insurans ni yang bukan Islam, maksudnya mungkin insurans yang haram, yang konvensional. Baik, duit haram ini kalau bukan duit orang, dia kalau duit orang, dia wajib kena pulang balik, tak boleh guna. Tapi kalau duit tu duit tak ada tuan, kita boleh gunakan untuk maslahat orang ramai saja. Contoh mudah, kita simpan dalam bank RM10,000, tu duit kita, dia ada bunga interest sebanyak RM600 contoh. Maka RM600 itu adalah duit haram, riba namanya. RM10,000 halal kita guna. Yang RM600 tadi boleh guna untuk maslahat orang awam. Apa maksudnya? Untuk kepentingan orang ramai, seperti buat tandas kampung, perbaiki jalan dalam kampung. Kampung kita ada lopok apa semua, kita beli batu ke, duit tu. Nah, atau buat pagar dalam kampung, atau jematan ke, untuk orang ramai. Untuk diri sendiri tak boleh. Nah, dia hanya boleh guna untuk keperluan orang ramai. Tapi duit-duit yang tidak bertuang, duit yang ada tuang tak boleh guna. Mari mana RM10,000 ni? Dicuri hak kawan dia. Eh, tu dah boleh guna masalah awang. Kau tu kena hantar balik. Soalan seterusnya. Kalau kita semayang Jumaat, lepas tu kita tengok Jumaat depan kita batal. Contohnya kain dia koyok, tak besar mana adalah besar pinggang. Macam mana nak tegak dengan kita sedang salat? Baik, tengok-tengok semayang, kain yang depan kita tu koyok. Jadi macam mana kita nak tegak ni? Dengar boleh. Listen. Bila orang yang sedang semayang kain dia koyok, tidak batal semayang. Walaupun koyok besar pinggang. Faham? Dengar molek-molek. Yang membatalkan semayang ialah nampak aurat. Faham? Jadi kalau kain koyok, belum tentu batal. Contoh, dia pakai kain pelekat, tapi dalam ada seluar dalam. Dia koyok dekat seluar dalam, nampak seluar dalam. Batal tak semayang? Tak batal. Jadi koyok bukan batal. Yang batal sebab nampak aurat. Atau dia pakai lor panjang dalam, dia pakai jubah, tapi jubah tu lama dah. Atau bini dia salah ubah kelorok lebih. Dia ubah sepotong kelorok. Nampak tak? Jadi jubah dia terimang tujuh, rok bunyi. Keluar dua panjang tu dalam. Walaupun koyok bersamanya, patah tak semayang? Tak patah. Jadi maksud sini, koyok nampak aurat. Jadi kalau kita dekat, kita boleh tutup dan pegang begitu kain dia. Alok, jangan pegang punggung dia, nampak tu. Pegang kain dia yang koyok itu, dan dia akan pegang balik. Ingat lah, bila kita tegang semayang, ada orang pegang kain kita tak koyok, kita ambil kain kita dan pusing betulkan balik, supaya tak koyok tu duduk belah dalam. Tak pasal lagi. Nah, tapi kalau dah nampak punggung puing itu, dah nak pegang dah. Nah, usah pada tapak tangan tu. Ya, pakai mandi awal lah tu. Boleh tak setiap hari kita mandi wajib tanpa berhadas? Sebab ada kawan saya kata gitulah. Dia kata macam mana nak akad yang sunat kalau yang besar dan wajib tak buat dulu? Benarkah mandi wajib pahalanya lebih besar? Kawan dia ni kata setiap hari kita kena mandi wajib. Sebab nak mandi wajib ni besar pahala dia. Kalau madak mandi wajib ambil wujud pahala cek. Boleh tak? Jawabnya tak boleh ikut kataan kawanmu. Kawanmu dia tak berapa sedap ni. Sebab mandi-mandi ni apabila berlakunya ada besar. Lepas tu Nabi kata izal tafal lafitana ni fafat wajabal huslu. Al-huslu wajibun ala kulli muslim. Mandi itu wajib apabila orang Islam itu berlaku hadas, berlaku persetubuhan, maka wajiblah berlaku mandi pula atas diri dia. Jadi ulama kata tidak boleh orang yang tidak berhadas hari-hari niat mengangkat hadam tu. Faham? Tak boleh dan tidak ada pahala. Soalan seterusnya. Kenapa sekarang banyak ustaz tidak ada janggut? Ini tanya juga. Jawab ni janggut ni, ada orang yang tumbuh janggut, ada yang tak tumbuh janggut. Jadi kalau sini dagunya tak tumbuh janggut, nak buat macam mana? Faham tak? Haa, gitulah. Haa. Macam kulit dah tuan pula. Oh, ni kulit cerah, ni kulit merah, ni kulit gelap. Nah, jadi kalau orang yang kulit gelap, kawan ni tanya, awak ni buat apa tak putih? Dia nak jawab apa ni mengok. Jadi kalau ustaz yang ini tak ada janggut, dia nak buat apa ni janggut? Beli bulu janggut sepet. Nah, tak ada janggut sudah. Ha? Cuma kalau ini ustaz yang ada janggut, maka biarlah ada janggut. Pasal dia ustaz. Nah, ha. Apa hukum seorang suami ambil insurans konvensional sebagai persediaan jika ditimpa hilang upaya kematian untuk menyara keluarga? Dengar ni. Insurans tak kira konvensional ke nama Islam, tengok cara-caranya. Kalau cara-caranya salah di syarak, maka hukumnya haram. Tapi kalau cara-caranya benar di syarak, hukumnya harus. Baik, kita sudah ambil insurans yang harus, yang ada akad tabarruk. Seperti simpanan apa benda ni, orang kutip dalam kapur ni sebulan RM10 ni benda khairat kematian. Khairat kematian itulah contoh insurans yang dibenarkan dalam Islam. Nah, masing-masing mengeluarkan RM10 sebulan. Siapa yang ada kematian dia dapat RM1,000 daripada simpanan tu. Dan kalau rumah orang yang tak mati dapat tak? Jadi dia tak dapat duit dia orang guna halal tak? Halakan ini telah sudah ada niat sedekah, niat tabarruk buat kebajikan, maka sistem ini diterapkan dalam insurans, maka jadi insurans itu islami. Ada orang tu dia masuk khairat kematian tapi dia tak puas hati kerana sudah 13 tahun dia masuk dan dia tak pernah guna. Dia jadi dia sakit hati tengok ayah orang lain yang mati, ayah dia tak mati. Dan kalau mu nak guna, mu cekik kau ayahmu tu. Patut tak keluarga mu nak guna, alhamdulillah. Keluarga mu umur panjang. Tak, dia nak suruh mati nak buat dia. Jadi apabila sistem perniagaan itu haram, jadi aja ke apa tu, tak boleh. Faham tak? Tak boleh, libatkan diri benda yang haram. Benda haram kecil pun tak boleh. Tak usah kata bak insurans, bak riba, bak apa. Nah, tu dalam Facebook tu kita ambil gambar orang puan nak tutup orang, kita pun post. Nah, Tak, tengok ni, nyomel ni. Dah pada nak tutup orang, dapat dosa. Dah pada benda kecil eh. Takkan sama macam Lina, betul dosa kecil. Tapi dia juga merupakan dosa. Nah, dosa dosa besar kan ustaz? Buat gambar besar. Nah, dia tanya kita balik. Nah, ambil muka sembah kat Facebook. Jadi gambar-gambar lawa-lawa seksi-seksi tu jangan pamer untuk orang ramai. Orang perempuan ni bodoh lah kau. Nah, Allah jadikan orang perempuan ni lawa dah, cantik dah, bangsa mana pun, India, China, Korea, Jepun, Melayu, Filipin, Filipin memang lawa, Mongolia. Orang putih itulah. Kalau jenis orang perempuan lawa daripada hujung rambut sampai hujung kaki. Tak usah kata orang Melayu, orang Malaysia, no, Afrika. Kau hidung tepuk dengan mucuk ni, kau telinga bubuk dengan tudung botong, hitam beletung, baju tak pakai, pakai kain ni daun kayu je, ada suami tau, mana dia lawa? Sampai perah orang lelaki nak dia. Padahal dia hitam macam dodo. Itulah. Tapi dia orang perempuan, dia ada attraction, ada daya tarikan. Itulah. Tak susah lah kau puan. Bila sebut kau puan, dah bayar seksi-seksi. Mu sudah ready make seksi. Tak payah sotek muka. Memang kau tengok, orang suka tengok kau puan. Siapa sini orang lelaki tak suka tengok kau puan? Suka tak? Suka tak? Siapa ni tak suka? Sahih, mati pucuk. Lepas tak bayar mekat, lawa dah. Tak bayar tangan kicu, lawa dah. Tak bayar maknanya jadi orang putih, orang Melayu dah. Peha dia kalau Tok Imam tengok, neleh lain. Aduh, hakikat kau puan. Jadi nombor nak belah, anda berlengu. Kau memang seksi dah. Tak bayar belah. Tutup, walik-walik. Untuk suami mu kaki. Orang lelaki, baru dah seksi. Pasal Tuhan buat dia, seksa. Tak cari suruh untuk bila. Pakai kain belah, kau pakai peha. Seksi tau. Muntah. Sah atau tidak, sekiranya seekor kucing meleset di pakaian kita ketika salat, kemudian bulu kucing melekat-lekat di pakaian. Memang dah ada kucing sandar di kain pelekat kita. Memang lekat bulu kucing. Takkan kucing sandar dah ada lekat bulu kambing. Pelek pun. Pelek sekadar ni. Tak jahat kambar dah gitu. Ada orang boleh. Satu hari Nabi kata, apabila anjing itu jilat di dalam bekas air minuman kamu, bukan jilat gelak, jilat air. Anjing jilat air mana anjing minum air. Anjing minum air dengan lidah klak klak klak klak klak. Jarang minum dengan straw anjing. Itulah. Bila lidah saja sudah kena air, tak kena pun gelak baldi. Baldi tu kena basuh 7 kali. Air, pari, oh, kena buang. Kemudian sahabat tanya pula, dah kucing? Haa, ada cerita ni. Nah, sahabat tu nak tanya, dah kucing? Dia tanya Nabi, kucing ini adalah tidak najis, suci. Allah jadikan kucing ini jenis pawawi, maknanya berkeliling di kaki manusia. Jenis binatang kucing, jenis duduk dengan manusia. Itulah Allah Alimun Hakim. Maudhu' kita, Hakim sangat bijak Allah buat. Binatang kucing, duduk dengan manusia. Nabi, nak semayang asar, bila orang komat, Nabi nak ambil serbang. Tengok atas serbang Nabi, kucing tidur. Sahabat nak akad kucing, Nabi kata jangan. Kalau kita diakad kucing, Nabi ganggu dia tidur. Jadi Nabi semayang itu pakai kolam suah saja, pakai kopiah saja, tak pakai serbang. Sebab serbang ni kucing sudah tidur atas. Nah, jadi bila tarik serbang, kucing jaga, ganggu kucing. Tengok Rasulullah, akhlak dia. Faham? Nanti cerita kucing. Nah, batulah. Dia memang jenis-jenis kaum orang. Kalau kita makan kat warung-warung, oh, kucing mari kat kaki. Benda makna. Adakah maknanya, jangan makan di sini, tak boleh. Atau maknanya, berilah aku sikit. Betul tak? Maknanya, berilah aku sikit. Kita berilah. Dah pergi. Tak pergi, padahal kucing tu bukan minta. Bitih. Kucing tu. Kucing tu minta makanan yang kita makan. Banyak ke sikit? Sikit dah apa dah. Tapi kita tak reti. Nah, tolong ke kaki. Nampur kucing. Lekat di pagar. Nampak? Ha, tak faham ke? Padahal Nabi tunjuk contoh yang baiklah dengan datang. Nah. Ha. Lagi satu lagi gangguan. AES. AIS. Kamera AIS. AES 818. Alam bunyi dan lampu menyala. AES 818. Alam berbunyi, lampu menyala. Nah, takut mati ni kena tolok pula. Jadi kucing ni kita tengok, kita nak tengok televisyen, kita duduk depan, dia lompat duduk atas TV. Kita naik atas katil, dia masuk bawah lepek. Kita tidur pakai kain pelekat, dia masuk belakang. Kenalah kucing kan? Kita duduk, dia naik atas riba. Kita semayang, dia naik atas belakang. Sebab Nabi kabar dah, kucing ini jenis berkeliling pada kaki manusia. Maknanya jenis suka main dengan orang. Nah, Allah buat kucing. Allah tak buat badak sumbu main orang. Nyanyi lah. Apa kata kalau Allah buat badak sungguh main orang? Sungguh banyak ni. Kita tayar awak badak sungguh duduk tak riba. Arwah tu. Nah, ha. Asal tayar awak arwah. Tayar awak arwah. Faham tak? Ha. Kucing kan? Kadang-kadang kita masuk nak tidur lah. Kita tak tahu umur kepala tak matang. Dia duduk dah tak matang. Kita semayang, kat kita sujud, dia duduk situ. Tapi bila dia tidak semayang, dia duduk situ. Itu kucing. Nah, ha, dia nak kawan dengan orang. Orang tak reti bahasa. Orang tidur kat kebelakang, tengok tidur, dah tengok. Geruk. Tengok, geruk. Nah, kejut bini terima tengok. Dan kucing padahal sejuk hujan-hujan, kucing masuklah kain kecak tengah. Kucing tu geruk alah. Esokkan pagi-pagi buat asyik lemak dah bila dia. Saya dah beri. Padahal kucing dah. Itu kucing. Nah, jadi bila kita sedang duduk semayang ke berdiri ke, kucing mari nyandar dan lekat bulunya pada kita atau pakaian kita, sah dah semayang dengan boleh. Ulama-ulama fiqh kata semayang itu sah dan bulu kucing itu najis. Tiap-tiap bulu binatang yang tak boleh dimakan kalau tak tercabuk suci, bila tercabuk najis. Tapi bila jenis yang duduk dengan orang, makfuun anhu, dimaafkan. Faham tak? Kerana kucing jenis duduk dengan orang. Nah, ha, jadi binatang yang tak duduk dengan orang tidak dimaaf. Lepas mayang tengok bulu kucing lekat di kain pelekat, maaf sok mayang. Lepas mayang tengok bulu dinosaur tiga keping lekat, dah maaf. Kerana jenis tak duduk dengan orang. Faham tak? Sebab maaf, bukan kata maaf itu tak najis. Tiap yang tercabut, walaupun binatang itu halal duduk dengan orang, hukumnya najis. Cuma maaf atau tidak, dimaaf pada syarak. Pendapat muktamad, jika sedikit maaf, banyak tak maaf. Pendapat dhaif, banyak mana pun maaf asal tidak disengajakan. Maka dalam kita orang awam, nak taklid mana-mana pendapat, silakan. Dalam fatwa saja, kena fatwa kau yang muktamad. Nampak? Itu agama yang memudahkan kita. Lep? Soalan seterusnya. Di Malaysia, rakyat berbilang bangsa, kereta JDY5555 menghalang kereta orang lain. Ada sedikit saja, hampir dilanggar oleh lori trader. JDY5555. Nah, ada sikit, takut terlanggar di lori. Baik, duduk dalam negara berbilang bangsa, bagaimana kita nak jaga mata daripada melihat aurat? Adakah berdosa? Batu kita sekarang ini duduk jenis mukhalatah, jenis bergaul dengan orang ramai. Ada satu lagi jenis duduk khalwat dipanggil, duduk seorang di bukit-bukit jauh, di pula-pula. Kita yang duduk dengan orang ramai ni, kadang-kadang orang tak tutup aurat. Nah, adakah haram dengan molek? Adakah kita sengaja melihat kecantikan auratnya? Adakah kita mengambil kesempatan untuk melihat auratnya? Ya, situ dosa. Tapi dia terlintas di depan mata, bukan kita nak tengok, tidak dosa. Cuma satu lagi salah faham, kalau ada orang kata kalau kita tertengok aurat atau benda haram orang puan dan sebagainya, kalau kita tengok sekali, tak dosa, dua kali baru dosa. Itu silap. Yang betulnya tersadap, tertengok, dimaafkan. Kali yang kedua, tidak dimaaf. Kita dah, sekali tak apa, sekali. Nah, ambil untung. Jadi kita duduk kat orang ramai, ujiannya besar. Duduk di bandar-bandar, kapur-kapur pun teruk. Nah, saya kata, bandar. Maka janganlah sengaja tengok orang, power. Nah, jadi kalau gini berkawan dengan orang ramai, kita tidak berdosa. Nah, istimewa pula zaman sekarang, kalau kita maknanya jauhkan teruk daripada wanita-wanita yang menedahkan aurat, maka siapa kau nak berdakwah kepada dia, nak pegawai dia dan sebagainya. Nah, jadi Hasan Al-Banna rahimahullah ta'ala, nah, seorang ulama yang terkenal di Mesir, dia pergi di Kelab Malam. Dalam Kelab Malam tu penyanyi-penyanyi wanita menyewa tuan arok dan sebagainya, GRO. Maka dia kata, kamu sangat cantik. Dia puji wanita Mesir. Tetapi kecantikan yang Allah beri kepada kamu ini, bukan ini tujuannya. Nampak? Ha, menunjukkan maknanya, bila kita bukan bertujuan nak mengambil kesempatan untuk melihat kecantikan aurat perempuan, maka tidak bersalah. Apatah lagi kalau yang kita berjalan tengah jalan orang lintas ke depan mata. Cuma, nah, dia maknanya dia panggil area. Walaupun tidak berdosa, ini adalah gangguan. Bila banyak gangguan, khusyuk susah nak dapat. Nah, itu perintah tutup aurat Allah turunkan bukan saja ke atas kaum perempuan, juga ke atas orang-orang yang menjaga perempuan. Ingat, bah kena tutup aurat bukan perempuan saja. Nah, kewajipan ni ayah dia kena ikut juga kewajipan. Kewajipan apa ayah? Kewajipan suruh anak dia tutup. Suami juga ada kewajipan suruh bini tutup. Nah, sebab bila buka-buka, lawan dia laki-laki. Laki-laki tu hawa memang suka pada perempuan. Nah, jenis itu. Saya tarekat. Tak tahu cakap banyak. Tarekat tak tarekat. Tak ada tiga. Nabi kahwin dengan perempuan. Nah, wali Allah Junaid Al-Baghdadi rahimahullah ta'ala, Sultanul Wali, wali para sultan, darjat sultan dan antara para wali, dia suka kepada wanita. Sebab Allah kata zuyyina linnas hubbu syahawati minan nisa. Jenis laki-laki memang suka kalau tengok orang perempuan. Batu Allah balas di syurga nanti, orang laki-laki dapat bidadari walaupun dia ada suami. Faham lagi? Dan Allah balas kepada kaum wanita dalam syurga dengan pakai emas, pakaian dan pinggan mangkuk. Suka pula dah. Betul ni. Dalam dunia, kita tak kahwin lagi. Orang lelaki tak kahwin lagi. Kita nak tak perempuan? Nak lah. Bila kita kahwin tak dapat lah bini kita lah. Bubur di rumah lah bini kita. Kita keluar pergi jalan. Kita tengok perempuan lain pula. Lawa. Oh, teronok pula tengok. Betul tak? Lah. Padahal bini kita ada dah. Faham? Itu jenis tabiat laki-laki. Maka Allah balas. Walaupun ada bini dah dalam syurga, Allah beri lagi bidah dan orang puan, tak ada suami, tak ada orang lelaki. Dia nak dah. Nak ah. Bila dia kahwin dah, dia pergi cari orang lelaki lain ke, dia cari pinggan mako. Dia nak pinggan mako, bang. Beli pinggan ni lawa pinggan ni. Beli gelang, beli rata. Benda tu pula dia nak. Faham? Maka dia dah ada suami, dia tak ada, dia tak boleh suami. Dia nak perhiasan dan baju dan sebagainya. Faham tak? Bak orang puan, tiga. Gelang emas dan sebagainya. Baju lawa-lawa. Nah, dan pinggan mako. Betul lah. Itu tiga. Ha. Oh, pakaian jangan main kau tengok raja. Bulan Rejab tu 6 pasang dah siap. Bulan Rejab baru dah bulan Ramadan ni. Oh, dia 6 pasang dah baju raja. Dia bilang dah, baju ni kain kelabu ni nak pergi rumah mak. Oh, kain kuning telur ketam ni nak pergi rumah tuk tua. Oh, ni kain ni biru dah lawan hijau ni. Hijau muda ni nak bagi. Nah, 6 pasang. Suami dia malam raya dah beli lagi seluar. Orang lelaki tak penting, dia pakai yang raya. Betul tak? Sampai bini sampai esok raya dah beli di luar raya. Oh, esok oh. Tak apa lah, pakai awak tahun lepas. Pakai tahun lepas tak ada hal. Esok raya boleh-boleh ada. Cuma zik dia tak ada. Cuma masa bakar sate Tuk Imam tegur tu benda tu. Jadi janganlah orang perempuan menjebakkan orang lain nak ma'ila atau mumila. Takut Allah balas. Neh, pakai hebat-hebat tangan mata orang. Dia ni menyebabkan orang tertengok-tengok kepada dia. Takut masuk dalam hadis nisaun kasiyatun ariyatun mahilatun mumilatun lam yajid naraihatal jannah. Na'udzubillah. bahwa perempuan akhir zaman nak pakai baju tapi mandang telanjang, nak menyebabkan orang tertengok-tengok kepada tubuh pada ahli. Memang nak tertengok-tengok. Pakai seksi, tali aduh sini, sini tutup sikit, style cute, sini tali aduh. Tali berat tu pergi ke atas pala baru. Naik bas kapung, bas kapung pakai konduktor kacik tekek. Konduktor tengok ke dia, kacik tanya. Berdarah hati lah tanya. Nah, ah, ni masalah. Soalan seteguhnya, macam mana nak semayang dalam keadaan yang terlalu gelap dan tak tahu arah kiblat? Baik, kena kurung seorang ni, contoh dia kena kurung takat di tentera asap. Nampak? Ha, pergi Syria nak perang sabit, nah, ditangkap oleh tentera asap, nah, letak dalam bilik yang sangat gelap, tidak tahu arah mana kiblat, tidak mampu beristihad. Maka bila gitulah, mana saja kiblat hilang, mana saja arah sudah sah semayangnya, di sanalah kiblat Allah. Faham? Syarat sampai pada tempat yang tidak ada tempat untuk kita tumpang pada dalil dan qarinah, tak boleh berijtihad. Tapi kalau sampai pada tempat yang boleh berijtihad, macam peristiwa di stadium baru ni, faham tak? Neng, ada semayang gini, ada semayang gitu. Neng, ha, baik di stadium ni, tengok kita jawab. Neng, di situ boleh mencari dalil kerana waktu siang ada langit, ada cahaya matahari, ada bayang. Maka tidak tahu hak mana sebenarnya, kena cari dulu, kena anggau. Kalau bayang gini sebelah petang, oh, matahari gitulah, maka lebih kurang menyengadap matahari gitu, itulah semayang asal besok. Jadi siapa-siapa yang semayang tidak fikir dulu mana arah yang betul, tiba-tiba salah, maka kena semayang semula. Kerana punca atau korenah dalil itu masih ada. Yang kata mana-mana hadap sah, ialah tanda ruang. Langit tertutup dengan cilik, cahaya gelap, tak nampak apa. Atau duduk dalam malam yang sangat gelap, atau duduk dalam hutan walaupun siang hari tertutup dengan daun, barulah mana-mana hadap sah dalil. Kes dalam kejadian baru ni, siapa yang bersungguh-sungguh mencari dalil, dia pun semayang, maka salah, maka sedikit dimaaf pada syarak. Yang fikir pakai, ini betul lah, ini betul lah, maka penurut pendapat yang utama kena kobor semula. Dan, ha, bagi kita, bila kita buat salah, nah, kita terima kita buat salah. Itu tanda kita orang Islam. Nah, jangan kita lawan kalau kita buat salah. Nah, ha. Macam mana kita nak mayang kalau kita penyakit kencing tak lawah? Dia ni penyakit kencing tak lawah. Penyakit kencing tak lawah ni ada dua. Yang pertama biasa, yang kedua kronik. Biasa ni nitik-nitik-nitik, lepas tu ada masa dia kering. Masa kering tu kita semayang. Satu lagi kronik, sentiasa keluar daripada pahit. Panjang masa. Tidak ada ruang untuk semayang 10 minit tanpa ada masa yang keluar. Maka bila gitu, hendaklah dia basuh istinja. Lepas basuh, ambil tisu, letak gitu. Letak plaster. Contoh ni, faham tak? Jangan ikat dengan dawar. Letak plaster saja. Ni ulama sebut. Ulama dulu sebut percik kain, kita sekarang lagi senang, tisu saja. Nah, setelah masuk waktu, basuh istinja, letak kain atau tisu, nah, dekatkan situ, ambil wuduk dan semayang. Dalam semayang, keluar air kecing sampai basuh, sah semayang dia. Kerana dia orang darurat. Nampak? Lepas tu nak semayang isyak, kena buang tisu ni, basuh balik, buat sekali lagi macam tadi. Tapi kalau nak semayang isyak, semayang isyak, tadi tak keluar sedikit pun, sudah sah, tak ada masalah. Leh, ha, tu orang yang penyakit sentiasa keluar kucing, neh, sama macam orang perempuan yang sentiasa keluar di halok. Satu lagi nak kabur dalam bab penyakit kucing dedah ni, dia ada sebab dia. Di antaranya bila nak kecing, dia tahan. Itu jangan aman. Sedikit tak apa. Kalau kuat nak kecing, kecinglah walaupun dalam botol. Kalau nak kencing sedikit, kita buat kerja lagi, tak apa. Tapi kuat nak kencing, kita tahan juga. Itu bahaya. Dia boleh merosokkan saraf undi kencing kita. Akhirnya rosok tipah kencing tu, dia akan nitik. Sekarang kita boleh tahan lah. Ha? Berhenti. Kita tengah kencing, ha? Boleh berhenti tak? Boleh. Masa kipah tu malek. Kalau kipah tak malek, cubik tak mau. Sebab masa tu dia suka tahan kencing. Jadi dapat kencing, jangan tahan. Walaupun tak ada tanda, tepi highway berhentilah. Nah, buka pintu, duduk celah pintu. Tahan tak? Neh, arah lalu tak takut. Neh, ha tu. Supaya kesihatan. Neh, sebab bila kita tahan, dia rosak benda tu, dia menitik. Itu satu sebab. Yang kedua, orang suka kencing main-main. Main ke mana? Dia kencing. Bila kencing dia keluar, dia buat laju. Lepas dia buat slow balik. Laju balik. Laju. Akhirnya rosak dalam. Jangan buat gitu. Sekali-sekala tak apa lah. Dia boleh rosak ni. Yang jumpa dalam ni. Muka lah skor lah suka. Itu betul. Jangan main gitu. Nek? Barang tak ada jual main ding. Kalau dia jual tak apa. Kereta JDM 2070 Wira. Ada kenderaan. Ada kecemasan. Wira JDM 2070. Apakah hukum membuat persamaan fizikal antara isteri dan ahli keluarga? Baik. Ni masalah zihar. Dia zihar ni gini. Diharamkan tubuh badan suami isteri dia. Nah, kepada dia. Nah, dengan sebutan sindir. Dia kata kemaluan awak. Nah, seperti kemaluan ibu saya pada saya. Maknanya kalau ibu boleh kat kita kima. Tak boleh. Dia kata itu isteri dia. Itu tanda berlaku zihar. Nah, baik. Di mana tidak berlaku zihar? Bila kita serupakan perangai. Perangai tidak zihar. Dia kata ke bini dia, perangai awak ni macam perangai mak saya. Tak jadi zihar. Atau putih. Kulit awak putihnya macam kakak saya. Tak jadi zihar. Yang zihar ni, dia merupakan objek. Aurat yang wajib tutup dengan ijmak. Muka berlaku khilaf. Dia serupakan muka dengan mak dia. Tak jadi zihar. Kerana muka khilaf. Tak tentang wajib tutup dan tak wajib tutup. Tapi kalau mana umur dah ada, kopek ada khilaf tau. Ada mazhab Hanafi kata tak apa nampak kopek kau puan. Tak boleh. Pak mazhab semua sepakat. Maka diserupakan buah dada jadi zihar. Diserupakan punggung jadi zihar. Itu perkara yang ijmak wajib tutup. Faham? Nah, jadi zihar ni ada tolak zaman Arab jahiliyah. Orang Melayu jarang berlaku zihar. Nah, kerana bukan dengan tujuan untuk mengharamkan. Nah, soalan terusnya. Kita ada masa 4 minit 9 saat lagi. Apakah hukum memakai burdah bagi wanita? Baik, jadi tadilah satu pendapat mengatakan kena tutup muka. Satu pendapat kata tak kena tutup muka. Dua-dua pendapat ni adalah daripada mujtahid-mujtahid mutlak belaka. Tak mana yang kita nak ikut, silakan. Cuma kalau kita jenis perempuan yang tidak menutup muka, jangan kita memberi fitnah dengan muka kita. Janganlah kala lawa-lawa sangat bila keluar rumah. Ni nak dijabat muka jadi macam rimas ke kah? Nah, di rumah kita conteng lawa-lawa untuk suami kita. Faham? Letak bicu atas bicu meja, bawah bicu biru. Perbuat dua rumah. Atas kelopak mata ni tiga kali. Kuning, merah, hijau. Dia panggil air shadow traffic light. Ada untuk suami, tak apa. Pelah kain daripada bawah sampai tiup tu. Nah, tak ada masalah. Nah, goreng nasi depan suami pakai apron saja. Keluar dah makan. Tak ada masalah. Nah, tidak keluar rumah. Muka coteng lawa-lawa untuk dilihat oleh orang yang bukan suami dia. Ini adalah fitnah. Jangan buat gitu. Nah, bagaimana menasihati ibu bapa yang melakukan dosa mengumpat menceritakan keluarga sendiri? Ini banyaknya orang tua. Ibu bapa suka mengumpat anak-anak sendiri, mengumpat mak dara, pak dara, sepupu sebagainya. Bagi dia, dia ibu bapa tak dosa belaka. Ini salah. Ingat, ibu bapa bukan berarti tak ada dosa. Jangan. Kalau mu buat salah pun dosa. Walau mu ibu, mu bapa, mu raja, mu menteri, salah dosa. Jangan bila kita jadi ibu, kita boleh umpah anak kita. Tak boleh. Haram juga umpah anak. Setengah ni anak yang miski, dia umpah anak tak mari. Anak ni mari pula, dia kutuk anak tu. Akhirnya, anak-anak benci nak pergi rumah-rumah. Nah, bila anak tak pergi, dia kata pula, anak kurang hajar, deraka dan sebagainya. Tamu tengok dia. Tapi bila orang pergi kat dia, hidup rumah. Cerita buruk orang ni masalah, problem. Nah. Maka kata kita boleh kata dah tak baik mumpah orang mak kaji juga kita bila-bila mati malam kita boleh korang mak ni kata mak ni pandai sangat nak ajak orang tua kata kita pasang keset dalam nah dia duduk rumah kita pasang keset biar dia tengok nah soalan seterusnya apakah hukum menerima organ atau darah daripada orang bukan Islam? Dia ni accident, tapi bila darah banyak keluar, dia dapat bantuan darah tu, tapi orang bukan Islam. Contohnya orang kafir dan sebagainya. Dengar boleh, hukumnya harus. Ada orang kata tak boleh bila darah orang kafir masuk dalam badan dia, dia tanggung dosa orang kafir. Dah. Begitu juga bila kita derma darah atau kita derma buah pinggang kita sebelah ke dia. Nah, kerana dia dah minta masih hidup kita bagi ke dia. Ulama kata boleh lah. Pasal buah pinggang boleh hidup dengan sebelah. Dia dapat buah pinggang kita, dia buat maksiat. Maka kita tak tanggung, dia tanggung. Nah. Soalan seterusnya. Kalau kita lupa berapa hari kita tinggal puasa? Dia ni lupa kalau tinggal puasa. Jawabnya kita anggarkan saja. Rasa-rasanya kalau 10 hari lebih. Dah kalau 20, dah sampai 20. 15, tu aku tak ingat tu. Buat 20. Maka hak lebih, jadi puasa sunat, boleh pahala. Kan senang itu. Soalan seterusnya, kalau seorang sedang mengandung, dia bunuh nantang tujuan untuk bersihkan kawasan rumah seperti bunuh semut-semut yang banyak dalam rumah. Boleh tak? Orang puan dia mengandung, pregnant, perut besar. Nah, jadi dia nyapu-nyapu sampah, terpijak semut, apa semua boleh ke tak? Boleh. Yang tak bolehnya, kita buat aniaya pada binatang. Dan apa orang mengandung tak boleh? Dan orang mengandung boleh, ya? Tak boleh juga. Cuma bila kita ada anak dalam kandungan, takut-takut kita buat zalim, takut Allah bayar. Cash di dalam dunia takut terkena pada anak. Itu saja. Nah, jadi jangan fikir orang mengandung saja tak boleh. Anaknya menyatakan orang tak mengandung, bereng. Tak boleh. Nah, dia tangkap tiku. Boleh tiku masuk dalam berakat. Dia jual minyak petrol. Dia cek dia ada, dia buka berangkat, dia kumpul lagi. Nampak tak? Dia panggil bunga api menjalar. Nah, hukumnya haram, berdosa. Nah, apa-apa kita nak datang gitu. Nah, tak boleh. Jadi kadang-kadang dia tak faham. Dia kerja, bini dia mengandung, dia tak boleh mengaikan. Boleh, apa tak bolehnya? Yang tak bolehnya aniaya ikan. Mengair bukan aniaya. Ada orang dia pergi pancing ikan di laut. Bila bini dia mengandung, dia tak keluar. Lepas tu minta apa tuan? Bering. Sebab apa dia tak keluar ngai? Sebab dia orang kata bini mengandung, kita tak boleh ngai ikan. Budak je. Dia kata dengar pada ulama senang. Boleh. Sebab ngai ikan diharuskan pada syarak. Yang tak bolehnya kita aniaya ikan. Contoh, aniaya ikan. Ngai. Tepi laut, tepi batu, tepi jeti. Dia nak ngai ikan kakak putih, barang mandi. Nak ngai ikan kakak merah. Nah, tiba-tiba ikan buta makan. Nah, tak ikan buta. Bulat gigi tapok. Boleh ikan buta. Datang udang ni dua riang satu ni. Habisnya bahan ikan buta. Makan ikan buta. Bila naik ikan buta, dia pun ambil, dia letak atas darah kerana sakit hati ke ikan buta. Nak turun mampu kering itu saja. Dia berdosa kerana aniaya binatang. Ni contoh. Tak? Ni bodoh punya pengair. Patut pengair ini tohuk dalam laut. Dia kata, dah dimakan buta kain saya? Lah, dah mumpu udang. Dia makan. Tahu dah saya nak ngai kakak. Dah kalau nak ngai kakak, mudulih lah poster sikit di mata kain. Kakak saja boleh makan. Butang jangan kacau. Tak, ampuh situ. Bagi lakak situ, bodoh. Ikan ni, kalau dia makan mata kain kita sekali, kita cabut, kita lepas balik dalam air, dia tak akan makan lagi. Seminggu dia sakit. Telah diuji di Finland. Kenapa? Dia letak dalam akuarium. Jom, dia lepas seekor ikan. Dia letak upang, makan. Rak tarik, boleh. Dia letak balik ikan tu, lepas balik. Dia letak balik upang, ikan tu tak makan. Ikan tu duduk celah batu. Berhari-hari. Nah, kerana baru terkena musibah. Nah, jadi lepaslah balik. Awak lepas balik ada langsungan. Eh, kalau kita lepas balik, dia makan balik. Aduh, tak tahu ke ada. Nah, kau sangka pun ikan buta. Mungkin lepoh ikan dekat dia, dia makanlah. Nah, nak lepoh makan, lepoh kat ikan kakak. Nah, jadi itu panggil aniaya binatang. Takut-takut terkena balasan Allah kepada anak dalam kandungan. Faham? Soalan yang kesekianlah pada malam ini. Pelajar kolej Wakil China Perdagangan JB sila berkumpul di tempat yang diketahui sebelum 10.20. Di sini lagi tempat berkumpul untuk pelajar Wakil China Perdagangan. Kita ada dua soalan lagi. Iaitulah saya telah melakukan dosa besar telah berumah tangga. Saya sudah insan. Dosa ini suami saya tidak tahu. Saya simpan rahsia ini minggu hingga sekarang. Adakah Allah akan ampunkan dosa saya? Saya sangat-sangat insan. Baik, tengok molek. Seorang isteri yang telah melakukan dosa besar, suami tak tahu. Sekarang dia telah bertaubat. Adakah Allah akan balas? Dengar molek. Jangan beritahu kepada suami kalau awak sudah bertaubat. Nah, neh, kerana manusia bukan tempat kita memberitahu dosa. Baik lagu mana kawan pun sekarang, nanti bila tidak baiknya kita, dia akan kutuk kita. Maksud bila dosa mengadu kepada yang menyimpan rahsia, iaitu Allah. Betulah? Jahat lagu mana pun kita, kabur kepada Allah. Allah maha penyimpan rahsia. Neh, walaupun banyak dah dia berzina dulu, belum kahwin dengan tok lelaki ni, dasar kabur ke lelaki. Dasar nak buat warok tak juga harap. Nah, umpamanya masa dulu dia hebat. Haa, ni budak puan ni. Nampak? Hebat dia ni. Bosnya nombor satu. Nampak? Haa. Nek, kalau Singapura apa semua, bentang, kalau bila. Menang dia belakang. Dia bina. Dia kabur bang-bang ni. Nak kabur saya dengan marah dia. Apa dia? Dulu belum ni kau ngapang kita pernah bina. Haa. Dah banyak bang. 14,000 kali. Walaupun suami kita boleh memaafkan dia, boleh menerima dia, tapi terkenang sepanjang hayat perasaan tidak senang. Faham tak ini? Maka jangan mengadu kepada manusia, mengadu kepada Allah juga. Allah ampun dosa selagi tak terlibat dengan dia orang. Minum arak banyak mana dah? 70 trailer dah. Beer, Tiger Beer, Heineken, Whisky, Brandy, BSOP, Samsu, Audi, Johnny Walker, Johnny Quango, Guinness Tau, Nasru, Nasru Nade, Sadu Barangkir. Minum belaka dah. Waktu dosa dengan Allah, sekali dia bertaubat je, Allah ampunkan licin dosa tersebut. Faham tak ini? Atau dia dulu berzina sangat, tiap-tiap malam 4 kali semalaman berzina. Maka minta dengan Allah sekali saja sungguh-sungguh, Allah ampun. Oh, dulu umpil kuda, heroin, morphine, crack, ais, menjadi speed track, minum belaka sabu. Nah, marijuana, habis, isap belaka dah, cocok belaka dah. Sekali saja sungguh-sungguh minta kepada Allah, menyesal bertawab, Allah ampun. Kerana itu tak terlibat dengan parti orang. Kalau terlibat ada orang, kena pulang balik ada orang baru Tuhan ampun. Nah, soalan yang terakhir pada malam ini. Lebih kurang dalam soalan ini. Banyak 4 dosis. Baik. Baik, soalan yang terakhir pada malam ini saya nak tanya, apa hukum bila mengambil gambar menunjukkan lambang jari telunjuk dan hantu bis? Yang kedua, apa hukum mempamerkan gambar-gambar dalam Facebook buka aurat? Ini soalan yang tak dah jawab malam ini, saya jawab malam ini, jawab pada umum. Yang pertama, buah isyarat dua, bis. Dengar model. Pada orang kata tak lewat, ini lambang Yahudi dipertikaikan. Lambang PIS ni sudah terkenal dan dipakai di seluruh dunia. Gini, bukan gini eh. Gini makna bermadu kahwin dua. Gini gini maknanya keamanan. Bila dipakai dengan makna keamanan, maka tidak haram lagi umat Islam menggunakannya. Walaupun boleh ditambah di bawah dan kaki menjadi salib zaman Greek kuno. Waktu kemudian, tapi sudah terpotong. Hukumnya boleh dipakai makna keamanan. Pusing kini makna kahwin dua. Tapi yang haram begini. Ini makna kemaluan perempuan. Sudah dipakai lama di Eropah. Nak tunjukkan makna parah, buat gini. Faham tak ni? Amin tak boleh. Ni saya tunjuk contoh. Tu tak buat. Contoh. Contoh. Ini. Ini.